Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara penyejuk kalbu kita pada hari ini, di mana kita akan membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha mengembangkan potensi dan kemampuan kita untuk beraktivitas dalam keseharian kita. Pada hari yang berbahagia ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Itu artinya sudah setengah perjalanan yang kita lalui, dan itu juga artinya bahwa sudah setengah daripada bulan Ramadan ini kita pergunakan untuk aktivitas ibadah. Pertanyaannya adalah, apakah selama setengah perjalanan yang sudah kita lakukan sudah cukup banyak kita membawa persiapan dan bekal untuk memasuki hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan ini? Kalau belum, maka lakukan yang terbaik. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjalani pertengahan akhir dari bulan Ramadan ini, karena bulan ini menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-105 dari surat At-Taubah, yang temanya adalah tentang bagaimana kita seharusnya melakukan tindakan-tindakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembicaraan kita pada ayat 105 ini. Karena kalau kita perhatikan secara lebih jeli, ternyata di dalam ayat 103 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk mengeluarkan harta zakat, yang itu artinya adalah kita diperintahkan untuk berusaha. Di dalam ayat 104 Allah mengatakan bahwa dirinya akan menerima taubat bagi orang-orang yang mau sadar diri bertaubat. Dan ayat 106 ini kembali Allah membicarakan tentang aktivitas dan kegiatan yang harus kita lakukan menghiasi hari-hari kita. Artinya apa? Ternyata Allah menyelipkan tentang taubat itu berada di pertengahan antara usaha dan usaha. Ketika seorang mukmin ingin bertaubat kepada Allah, yang harus dia lakukan adalah melakukan kebaikan. Ketika dia sadar bahwa dia belum maksimal melakukan kebaikan itu, dia kemudian berserah diri kepada Allah, dan cara taubat yang harus dilakukannya adalah dengan cara berusaha dengan sebaik-baiknya, melakukan aktivitas kebaikan, melakukan amal saleh, karena dengan cara seperti inilah taubat seorang hamba itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syarat kerja, ada syarat usaha, ada syarat melakukan amal saleh dan aktivitas kebaikan ketika seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan taubat itu hanya sekedar ucapan astaghfirullah dan ternyata gerak dan perbuatannya tidak menunjukkan keinginannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan di sini, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjalah kamu, kerja, jangan mikir yang macam-macam, kerja saja. Berusaha dan beraktivitaslah di dalam kehidupan ini. Jangan pikirkan orang lain yang memandang kecil kita ketika kita mau bekerja. Jangan memikirkan orang lain akan menyepelekan usaha kita. Jangan memikirkan bagaimana tanggapan orang lain pada saat kita akan bekerja. Yang diperintahkan bagi kita di dalam kehidupan adalah bekerja, karena dari bekerja itu akan terbukalah segala lowongan dan kesempatan untuk berbuat baik. Dengan bekerja kita akan dapat membantu diri kita, tidak akan membuat diri kita tergantung kepada orang lain. Dengan bekerja kita akan mampu membahagiakan orang lain, karena mereka merasa terbantu dengan usaha yang kita lakukan. Jadi ayat ini mengisyaratkan kerja, kerja dan kerja, niscaya kamu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Safiar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Safiar. Ayat 105 ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi mengajak kita untuk bekerja. tobat itu tidak ada buktinya kalau misalnya tidak dibarengi dengan perbuatan baik, kata Ustaz Sapir, kata Ustaz Perdana tadi. Dan perbuatan baik itu di satu sisi juga merupakan modal untuk mendapatkan harta. Ketika seseorang berbuat baik, terkadang dia dibayar. Kalaupun tidak dia dibayar, maka itu sudah merupakan suatu perbuatan baik. Tidak harus dibayar baru mau bekerja. Jangan seperti mental yang berpikir saya dibayar berapa baru bekerja. Tapi bekerjalah karena itu adalah merupakan suatu perbuatan baik yang nilainya sangat besar di sisi Allah, walaupun dilihat sebelah mata oleh manusia. Karena disebutkan fasairu Allah, Allah langsung melihat, memantau amalakum, perbuatan kita semua. Tidak saja Allah, Nabi Muhammad pun memantau pada masa Abu Lubabah, akhirnya harus membuktikan bagaimana wujud taubatnya dengan berbuat baik, menyedekahkan hartanya. Dan begitu juga mukmin akan memantau dan melihat bahwa memang Abu Lubabah taubat dan ikhlas dalam bersedekah dan dalam berbuat. Masalah sedekah yang merupakan juga wujud dari konsekuensi dari taubat itu di samping amal, itu adalah wujud dari keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan malas bersedekah kalau dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia bersedekah, maka dia akan melihat apa dampaknya kepada saya. Apakah perusahaan yang telah mengeluarkan zakat ini, mengeluarkan CSR ini akan terlindungi oleh masyarakat sekitar? Kalau misalnya tidak terlindungi, maka untuk apa kita memberi kepada masyarakat sekitar kalau dia akannya merongrong, menteror perusahaan kita? Filantropi yang dilakukan juga kalau misalnya tidak memberi feedback kepada perusahaan atau yayasan yang mengeluarkannya, tentu orang tidak akan memberikan. Berbeda dengan muslim, dia bersedekah karena apa? Karena kata-kata sodako itu artinya yakin. Sodako, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu adalah bukti keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, titik. Walaupun orang mencaci makinya, alah Anda kikir, tidak pernah bersedekah, cukuplah Allah dengan saya yang tahu bahwa saya telah bersedekah. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, boleh juga seorang muslim bersedekah secara nyata sebagai suri toladan bagi yang lain. Oh iya, bapak ini memang bersedekah, di samping dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Masalah kerja ini, memang seorang muslim harus menikmati kerja. Kita menemukan tidak saja muslim, dunia pun akan mencatat bahwa para pekerja itu akhirnya mendapatkan ganjaran tidak saja di akhirat, di dunia pun kita menemukan ganjaran-ganjaran yang besar. Sebagai contoh almarhum Surip gitu ya, yang Mbah Surip yang meninggal beberapa bulan yang lalu, itu tahun 85 dia mengarang lagu dan tetap eksis di dalam seninya, malah baru boom di tahun 2009 ini. Begitu juga kita menemukan Thomas Alva Edison yang tekun dalam bekerja dan menikmati pekerjaannya, hanya mungkin ke 1000 kali percobaan dia baru menghasilkan. Kita juga menemukan pengusaha besar seperti KFC, itu bapak itu setelah mengalami tawar-menawar dengan perusahaan jasa sampai ratusan kali, baru terakhirnya dia diterima dan memiliki konsep yang nyata, sehingga sekarang sampai 7 turunannya menikmati dari usaha dan kerja keras dia. Jadi di sini prinsip Islam, ya malu, berbuatlah, bekerjalah. Mungkin hari ini Anda belum mendapatkan itu, hanya tunggu momen saja. Karena orang yang bekerja, pasti Allah yang akan memantaunya. Kalaupun itu dia mendapat di dunia, yakinlah di akhirat dia pasti akan mendapat upah. Benar sekali yang diucapkan dari Ustaz Dr. Zainal Arifin ini, membuat kita sebagai lebih banyak bergerak karena merupakan motivasi bagi kehidupan kita. Di sini kita tambahin sedikit bahwasan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bekerjalah, berarti lembaran kita itu kita buka sesuai dengan pengakuan dosa kita. Mulai saat sekarang ini saya akan mencari makanan yang halal dan berupaya total untuk melakukan kewajiban, dan saya tidak meninggalkan kewajiban. Beginilah tuntutan seorang mukmin. Bukan berarti kita harus bekerja saja tanpa ada ibadah. Kadang-kadang orang dulunya dia sama sekali tidak memiliki pekerjaan, kemudian dialihkan dengan ibadah. Allah berikan kepada dia satu pekerjaan, dengan bekerja, akan tetapi dia bisa pekerjaannya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Barenginlah niat yang baik itu, pekerjaan yang baik itu sesuai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maknainlah pekerjaan itu ibadah kepada Allah, karena hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang melihat, memantau langsung. Jadi kalaulah kita beribadah ini hanya mengharap satu ganjaran atau satu pahala, itu dapat seseorang mukmin kita katakan naif. Karena apa? Mengapa kita berbuat hanya untuk mendapatkan satu ganjaran? Akan tetapi yang kalau kita yakini itu Allah langsung pemilik ganjaran dan pemilik hukuman, yang melihat langsung kepada seorang hamba melakukan satu perbuatan, maka yakinilah itu, kita tidak mengharapkan kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hidup kita ini bukan hanyalah permasalahan antara reward ataupun hukuman dan sebagainya, kan, tetapi kehidupan kita berkelanjutan hingga kita menuai benihnya nanti di hari kemudian kelak nantinya. Ini tambahan dari kami. Iya, ada satu gambaran, ada satu pemikiran ya, persepsi dalam masyarakat sekarang ini bahwa kerja itu banyak, tapi kerja yang menghasilkan itu, artinya yang digaji orang itu nggak ada gitu ya, sedikit, ya. Kerja itu terlalu banyak, tapi untuk yang digaji itu sedikit. Saya kira ini semacam satu kesalahan di dalam persepsi. Karena akhirnya yang terjadi adalah dia tidak mau bekerja. Daripada kerja tidak dibayar, ini kan satu kesalahan. Kenapa kita dibayar oleh orang? Karena kita bekerja. Kalau kita tidak bekerja, tentu kita tidak dibayar oleh orang. Jadi tunjukkanlah diri kita, tunjukkanlah kerja kita, tunjukkanlah kualitas kita. Insyaallah rezeki Allah itu tidak akan kemana. Jadi yang harus kita perbaiki pemahaman kita adalah bahwa kerja itu merupakan perintah dari Allah. Setiap mukmin harus bekerja. Semua harus bekerja. Tidak Islam yang tidak mengenal yang namanya pengangguran ya? Atau hanya diam di rumah menonton TV ya. Apa yang bisa kerjakan? Kalau tidak bisa bekerja untuk orang lain, kerja yang bisa kita kerjakan untuk diri kita sendiri, memperbaiki rumah dan sebagainya. Jadi harus ada kerja, harus ada aktivitas di dalam kehidupan ini, karena itu sebagai salah satu tanda bahwa kita ini hidup. Iya. Ya. Kalau saya sedikit bisa perdana, jadi ada orang bekerja tanpa mengharapkan apapun, dia memang harus bekerja. Akhirnya dia tidak pernah digaji, dia membersihkan sampah di depan kantor gubernur di Jawa Barat sana. Rupanya alhamdulillah setelah 10 tahun dia bekerja tidak pernah digaji, akhirnya gubernur mengangkat dia untuk pergi berangkat ibadah haji. Saya rasa itu lebih dari gaji yang dia dapat kalau dia kumpul selama 10 tahun. Dan belum tentu dia bisa berangkat haji. Yeah. Jadi artinya malu, pasti orang akan memantau dan melihat dan akan dibalas. Mungkin tidak sekarang, 10 tahun kemudian akan mendapat itu. Jadi yakinlah bahwa fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Jangan ingin melihat, jangan kita menginginkan bahwa kerja kita ini akan dihargai oleh orang lain. Jangan berpikiran seperti itu. Sebelum segala sesuatu, kita tetap punya prinsip bahwa apapun yang kita kerjakan tetap fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, karena pasti Allah akan melihat sebelum orang lain melihat kerja kita, dan Allah pasti akan memberikan ganjaran dan kebaikan sebelum orang lain memberikan penghargaan terhadap hasil kerja kita. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini tetap kita isi dengan aktivitas kebaikan, kerja yang maksimal. Jangan menjadi muslim yang melempem atau hanya suka tidur-tiduran saja. Jadikan sapu masjid, bersihkan kamar mandi masjid. Paling tidak kalau tidak mau yang tempat lain, rumah kita sendiri, rumah kita mulai dari rumah pohon, kita tanam pohon, karena itu adalah merupakan salah satu aktivitas kerja yang baik yang bisa kita lakukan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bersemangat di dalam melaksanakan ibadah puasa dan ikhlaslah di dalam melaksanakannya. Insyaallah amalan kita pasti akan diterima. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.